Mitra Bisnis Poin tentang suksesi pejabat gubernur dalam pembahasan rancangan undang-undang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta hingga saat ini masih memicu penolakan dari warga Yogyakarta. Dan salah satu wacana yang sempat mengemuka dari kalangan yang menolak pola penetapan adalah adanya potensi pewaris tahta atau jabatan gubernur daerah istimewa Yogyakarta dilanjutkan oleh figur yang tidak tepat. Seperti apa pendapat pakar sosial politik Hermawan Sulistyo atas kondisi ini? Segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, jika pola suksesi pejabat gubernur ditetapkan seperti pola monarki, bukankah terbuka kemungkinan akan muncul pewaris tahta yang zalim misalnya? Satu, mereka kan tetap di bawah hukum Indonesia. Tidak ada di sana hukum sendiri. Malah beda dengan kasus seperti di Aceh gitu diberlakukan hukum syariah Islam kan. Satu, mereka ya nggak bisa apa-apa. Yang kedua, yang dikejarkan hanya penguatan kepemimpinan kultural. Nah, kenapa? Kalau dia tidak penetapan seperti itu, apa yang kita lihat kasus di Solo? Hancur kok, tradisi itu hancur. Gitu. Yang ketiga, bagaimana mau memilih yang zalim? Ini sekali lagi, ini sudah 400 tahun, mereka itu mampu bertahan. Mau zalim kayak, mau bijak kayak, mau enggak kayak gitu. Nah, kalau kepemimpinan kultural itu yang zalim kayak begitu, katakanlah secara teoritis itu dimungkinkan. Nah, tapi secara teoritis dimungkinkan juga Presiden Republik Indonesia itu lebih zalim kan gitu. Nah, jadi apakah proses seleksi kepemimpinan secara monarkis itu zalim, zalim dalam persepsi siapa kan gitu. Misalnya kayak gini, katakanlah Sri Sultan ini nanti Hamengkubuwono ke-10 ini mewariskan tahtanya. Nah, dia zalim. Zalimnya apa yang bisa dilakukan sebagai sultan yang zalim? Mukuli orang, ya kita ke polisi dia. Terus zalimnya apa? Zalimnya nggak naikin gaji. Lewong sekarang aja semua pegawai keraton itu di bawah UMR. Sebulan itu ada yang gajinya 15 ribu. Waktu itu kan mau membela banyak mahasiswa, banyak ini yang merasa ini penindasan desa. Marah mereka yang gajinya 15 ribu itu. Apa lo? Ini bukan gaji. Ini pemberian aja dari sultan. Wong kami ini nggak digaji di sini. Tapi Pak Her, bukankah argumen dari pihak pemerintah mengarah pada kemungkinan muncul figur yang tidak tepat seperti itu? Nah, kalau bolak-balik yang disebut jadi argumen Mendagri itu, nanti kalau yang dipilih sekarang misalnya meninggal anak-anak gimana? Itu udah ada mekanismenya. Mekanisme suksesi itu bisa adiknya, bisa sepupunya yang dipilih, nggak harus anaknya. Kalau anaknya pun masih anak-anak yang kesepakatan keluarga misalnya dipilih karena persoalan makrokosmos tadi, aura kepemimpinannya, maka itu diproteksi secara teknis, administratif, dengan adanya Dewan Perwalian. Itu sudah sangat jelas. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.